مناع للخير معتد أثيم كل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Ini ayat yang berikutnya. Qala Syekh rahimahullah tentang ayat ini. Yaqulullahu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau mentaati menuruti orang-orang yang mendustakan, yang menentang, yang mengingkari. Alladzina kadzabuka. Orang itu orang-orang yang menganggapmu dusta, mengingkari engkau. Wa'anadu al-haq. Mereka menantang al-haq. Fa'innahum laisu ahlan li'an yuta'u. Mereka bukan orang-orang yang berhak untuk ditaati. Bukan orang-orang yang layak untuk diikuti. Bukan orang-orang yang pantas untuk dipatuhi. Nah, anjuran dan dorongannya. Li'annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Karena mereka, orang-orang yang mengingkari dan menentang ini, tidak memberikan perintah kecuali hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menimbangnya dengan selera dan keinginan mereka. Yang pasti mengajak kepada kejelekan ketika hawa nafsu dijadikan sesembahan, dijadikan acuan, dijadikan timbangan untuk mengukur segala sesuatunya, maka tidak ada yang keluar perintah-perintah atau larangan kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu. Al-wala wal-bara'un ditimbang dengan hawa nafsu, keinginan yang rendah. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang namanya hawa pasti dalam keadaan tercela. Nah, wahum la yuriduna illa al-batil, dan mereka tidak menginginkan kecuali kebatilan, sesuatu yang pasti lenyap, sesuatu yang rendah, masuk dalamnya urusan-urusan dunia yang lainnya, karena dunia ini pasti zail, pasti lenyap, pasti hilang, pasti sirna. Inilah arti kata al-batil secara bahasa. Sesuatu yang pasti zail, yang lenyap, yang sia-sia. Kalau secara syar'i, segala sesuatu yang menyelisih Allah, aturan Allah dan Rasulnya adalah batil. Qala fal muti' lahum muqdimun ala ma yadurruh. Orang-orang yang taat kepada orang-orang yang suka mendustakan, menentang, itu berarti dia datang mendekat kepada sesuatu yang pasti merugikan dia, pasti membahayakan dia. Karena yang diikuti adalah hawa nafsu. Wa hadha ammun fi kulli mukadzdzib, dan ini berlaku umum. Larangan ini berlaku umum terhadap orang-orang yang mendustakan. Apakah mereka termasuk di dalamnya orang-orang kufar Quraisy ataupun yang di luar mereka di zaman itu ataupun di zaman kita saat ini sampai kiamat. Jangan diikuti orang-orang yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah, menentang kebenaran. Wa fi kulli ta'atin nasiatin 'ani takdzib, dan juga berlaku pada setiap ketaatan yang asalnya, yang pangkalnya tumbuh dari sikap takdzib, mengingkari al-haq, menentang Allah dan Rasulnya, mendustakan Allah dan Rasulnya. Apakah itu digagas oleh orang-orang yang mengaku yang kafir, yang jelas-jelas kekafirannya, atau orang-orang yang benci dan dendam kepada Islam seperti Syiah dan orang-orang Orientalis, orang-orang kufar dari kalangan Ahlul Kitab. Nah, tidak layak untuk mereka diikuti, tidak layak untuk mereka ditaati. Wa in kana siyaq fi syai'in khas, meskipun susunan kalimatnya pada sesuatu yang khusus ditujukan kepada Rasulullah. Ini banyak yang seperti ini ditujukan, nah, walaupun itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku untuk kita seperti dalam ayat ini, juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Yang ini juga perintah untuk umatnya. Dan itu kalau tadi, nah bedanya, kalau perintah takwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam ayat pertama surat Al-Ahzab, Allah memerintahkan ya ayyuhan nabi taqillaha wa la tuti'il munafiqin. Allah menyebutkan perintah tersebut kepada Nabi bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam belum punya ketakwaan lalu diperintah untuk bertakwa. Tapi perintah dia kalau itu ditujukan kepada Nabi sebagaimana dalam ayat, artinya adalah untuk istamirru fi taqwallah, supaya beliau sallallahu alaihi wasallam terus dalam keadaan takwa kepada Allah. Terus dalam keadaan takwa, senantiasa dalam keadaan takwa. Ini perintah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau untuk kita, perintah itu kepada Nabi ditujukan demikian, kepada kita adalah tajdid. Artinya apa namanya? Mewujudkan yang belum ada untuk supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Menunjukkan perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat penting. Nah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk senantiasa terus menjaga ketakwaan, apalagi kepada kita. Demikian pula sikap atau larangan yang ditujukan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam ayat ini. Wala tuti'il mukadzibin. Maka berlaku untuk umatnya pula. Jangan ikuti, jangan taati, jangan dengar orang-orang yang suka menentang dan mengingkari. Bertingkatnya. Nah, apakah itu orang-orang yang kufur jelas-jelas kekafirannya, atau orang-orang yang mengingkari dalam artian karena kejahilannya terjerumus dalam perkara-perkara bid'ah, itu pun tidak layak untuk kita ikuti, untuk kita taati. Qala rahimahullah wa huwa annal musyrikin, yaitu bahwa orang-orang musyrikin talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yasquta an aibi alihatihim wa dinihim wa yasqutu anhu. Mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam, jangan menyebut-nyebut kekurangan, cacat, aib agama yang keyakinan yang mereka anut dan sesembahan-sesembahan mereka. Maka mereka akan memberikan balasan, ya, menyenyi memberikan kebaikannya, menimpai, mengimbangi pula dengan mereka tidak akan mengganggu Rasulullah SAW. Nah, ini awal-awal demikian. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah, nah, tidak disebut aib angin keyakinan mereka dan juga sesembahan-sesembahan mereka. Terus selama berapa? Selama 3 tahun lebih kurang Rasulullah berdakwah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, belum menyebutkan, nah, mencacati sesembahan-sesembahan orang-orang kafir Quraisy dan tidak menganggap mereka salah. Tapi ketika Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah fasda' bima tu'mar, dakwah terang-terangan, beliau mulai menyampaikan dan menyebutkan, nah, kenapa ini harus ditinggalkan, kenapa harus hanya menyembah Allah saja. Nah, karena orang, nah, apa yang kalian sembah itu hanya, nah, yang dibuatan, buatan semata, buatan ini yang diberi nama oleh kamu dan bapak-bapak moyang kamu, tidak ada harganya. Dan disebutkan kekurangan-kekurangan, amwat ghairu ahya wa la yashuruna ayyana yub'atsun, mati itu benda-benda mati, nah, yang tidak apa namanya, tidak hidup, dan kemudian mereka tidak pula menyadari kapan mereka akan dibangkitkan, tidak tahu. La yamlikuna hayatan wala mautan wala nusyura. Ini yakni semua yang kalian sembah. Disebutkan kekurangan-kekurangannya. Nah, dibawa mereka untuk sebetulnya dihadapkan kepada logika-logika sederhana tentang bahwa yang mereka buat itu tidak layak untuk disembah. dan hanya Allah yang berhak untuk mereka sembah satu-satunya dengan apa yang mereka sudah paham, bagaimana Allah memberikan apa namanya kekuasaan rezeki bagi mereka, keamanan di dalam negeri mereka Mekah, kemudian datangnya apa namanya rezeki yang lainnya. Nah, sementara di sekeliling mereka orang-orang berjenis saling bertikai, culik menculik, membunuh. Nah, diingatkan mereka dengan kekuasaan Allah mencipta. Nah, kalau Rasulullah mau niatnya diam, tidak menjelek-jelekkan sesembahan mereka dan agama mereka, mereka pun akan diam. Walihada qal, oleh karena itu Allah menyebutkan waddu, yakni kembalinya kepada domirnya kembali kepada orang-orang musyrikin, ai al-musyrikun, waddu, mereka senang, mereka suka, mereka ingin, lau tudhin, kalau engkau bersikap mudahanah, bermudahanah dengan mereka, ai tuwafiquhum ala ba'di ma hum alaih, yakni menyetujui mereka terhadap sebagian apa yang mereka jalani, imma bil qaul au bil fi'l, maka itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, au bisukut amma yata'ayyanul kalamu fi, atau diam dalam hal-hal yang seharusnya disampaikan, diutarakan, disebutkan. Nah, ini mudah-mudahan ini. Ya, ini yang sering apa namanya? Nah, kita alami. Nah, kita hidup dalam masyarakat yang seperti ini. Nah, ini sebagian mungkin ya, mungkin melakukan apa namanya? Keliru dalam membedakan antara mudarah dengan mudahanah. Nah, kalau mudarah dia menyikapi mereka tapi tetap dia menjaga kepribadiannya dan membenci apa yang terjadi di dalam masyarakatnya di mana dia tinggal, dalam artian penyimpangan-penyimpangannya. Nah, ya, dia membenci dan berlepas diri, tidak ikut larut dengan kerusakan ataupun yang terjadi dalam di mana dia tinggal. Kalau mudahanah, dia ikut larut. Dia ikutlah larut. Nah, sudah dia diam, tidak memberikan reaksi terhadap kekeliruan dan kesalahan tersebut, dan malah bergabung. Ada sebagian kaum muslimin kan seperti ini modelnya mereka. Nah, sebagai tanda kelemahan ilmu, iman dan ilmu. Nah, dia melakukan mudahanah, kepribadian dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin luntur jika bergabung. Dan ini dilarang, khususan bahkan asyad lebih-lebih terhadap para talabah. Talabatul ilmi dilarang untuk bersikap mudahanah. Bahkan disebutkan dalam keterangan sebagian para ulama tentang ini mudarah dan mudahanah ini, mudarah pun jangan. Mudarah itu masih dibolehkan sebetulnya, tapi itu pun jangan buat talabah. Nah, itu talabah dia harus sikap tegas. Nah, jangan sampai melakukan mudarah, apalagi mudahanah yang dia akhirnya berbaur dan larut. Nah, karena teman-temannya di luar misalnya masa ini teman-teman kampungnya ini keadaannya demikian, dia sudah bergabung bersama mereka. Tinggal di sana, akhirnya bergabung mereka. Kalau mereka ada acara ini ikut. Nah, ini menjelang liburan ini para wali kelas mestinya juga mengingatkan talabah dimanapun mereka berada, mereka adalah talabah. Nah, mereka adalah mencari ilmu orang-orang yang besok memikul tugas yang lumayan berat, tugasnya para anbiya. Maka hendaknya mereka menjaga kewibawaan dan kehormatan ilmu yang ada di dalam dada mereka, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak hafal saja masih mending, hafalannya hilang, pulang ke rumah ya, balik kemari hafalannya hilang masih mending. Nah, tapi kalau sudah terkotori betul sehingga pemahaman pun tidak sampai, berubah pola pikirnya, ini yang gawat. Maka ini buat para talabah, hati-hati. Ya. Di rumah, dalam keluarga mungkin terhalang. Masya Allah bersih dari televisi, dari tadi subhanallah, dan kerabat-kerabat yang lain. Nah, jangan mudahana. Jangan bermudahana. Nah, kalau kamu tulhin, fayudhinun, maka mereka pun akan bermudahana. Mereka pun akan menimpali. Mereka akan juga bersikap sama. Nah, istilahnya mereka orang-orang kufar semacam orientalis dan murid-murid mereka dari kalangan liberalis, nah itu toleransi. Padahal itu mudahana, nah ini tercela. Nah, walakin, tetapi Allah perintahkan kepada Rasulnya, isda' bi amrillah, bangkitlah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan terang-terangan. Wadhir dinal Islam, tunjukkan din Islam. Ini perintah yang masuk dalam ayat-ayat ini, perintah ditujukan kepada Rasulullah juga kepada kita, khususnya para talabah, lagi-lagi kepada para talabatul ilm. Nah, dia harus menampakkan bahwa dia adalah seorang salafi. Dia harus menampakkan bahwa dia adalah seorang mukmin. Dan dia harus bangga menjadi seorang muslim. Dimanapun dia berada, dia adalah seorang mukmin. Nah, apakah dia bergaul di dalam pondok ma'had ataupun di luar ma'had, dia harus berani dan bangga untuk menunjukkan bahwa dia adalah muslim. Dan ini yang kadang-kadang sebagian talabah akhirnya merasa minder kalau sudah keluar dari pondok dan berusaha seakan-akan jangan tahu orang kalau dia adalah seorang salafi. Nah, tahu kan caranya? Nah, kadang-kadang jubahnya mulai pendek. Ya. Nah, kadang-kadang kemana keluar kelihatan pakai koko saja. Nah, ya gaul lah jadinya akhirnya. Nah, ini namanya mudahana. Ya. Nah, talabah tidak boleh mudahana. Jangankan mudahana, mudarah yang sebenarnya masih diizinkan itu tidak boleh, apalagi mudahana membuat dia luntur kepribadian dia sebagai seorang mukmin, apalagi sebagai seorang talibul ilm. Nah, minder dia menampakkan kalau dia adalah salafi. Keluar pakai jubah, pakai kopiah, pakai sarung. Nah, fa inna tamama izharihi binaqdi ma yubadi wa'iba ma yunaqidu. Nah, di antara bentuk kesempurnaan menampakkan Islam adalah dengan melakukan pengingkaran terhadap yang menjadi lawannya, yang menjadi lawan dari Islam tersebut. So, dengan semua cabang-cabangnya. Islam itu, iman itu 63 sampai 69 cabang atau 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya apa? La ilaha illallah. Kekafiran juga mempunyai bercabang-cabang. Nah, maka ketika orang itu menampakkan keislaman, berarti dia akan sempurna dengan dengan mengingkari, menentang apa yang menjadi lawannya. Dia menentang kekufuran, benci kepada kekafiran dengan semua bentuk dan jenisnya. Wa'ibi ma'inafiduhu, dan mencacati semua yang menjadi lawan-lawan dari Islam tersebut. Nah, artinya mencacati semua bentuk kekafiran dan dia benci. Nah, di saat itulah ketika seorang itu ingin merasakan manisnya ketaatan, manisnya iman, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, salatun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman, salah satunya apa? Yang ketiga, ayyaqra ayyuda ila al-kufri ba'da idza anqadahu Allah min kama yaqra an yuqdafa fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Semua bentuk-bentuk kekafiran. Kekafiran itu bercabang-cabang. Nah, ketika dia sanggup ingin merasakan manisnya ketaatan, manisnya lezatnya iman, nah, lezatnya kebaikan ketaatan kepada Allah, dia harus punya sifat ini. dia mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam semua hal, selera dia, hawa nafsu mudanya, ya. Nah, masa-masa usia dia adalah usia puber, inginnya segala dicoba, tapi dia ingat Allah dan Rasulnya, dia dahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dia mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Nah, ya, sama saudara, ya, bukan lawan jenis. Kalau lawan jenis fitnah, ya, fitnah. Nah, karena dan juga bukan karena kedekatan yang dalam hal yang negatif. Dia bersama temannya, kawannya, saudaranya, sahabatnya, jadi sahabatnya dekatnya. Dia cintai karena Allah. Sama-sama mengaji, sama-sama berada dalam mahat yang sama. Bukan lawan jenis. Kalau lawan jenis itu fitnah. Ya, fitnah itu adzar. Yang paling dahsyat, yang paling berbahaya yang Rasulullah tinggalkan. Ma tarattu fitnatan adzar 'ala rijal minan nisa. Alhamdulillah sallallahu. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan dengan fitnah perempuan. Hati-hati. Fitnah yang paling dahsyat. Nah, maksud adalah dia mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya karena Allah. Enggak ada hubungan saudara, enggak ada hubungan kerabat, enggak ada hubungan darah, tapi dia ingin apa yang kebaikan yang dia rasakan, ingin pula itu dirasakan oleh saudaranya. Nah, ini tiga hal ini akan, nah, dia sanggup, dia memiliki semuanya, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya ketaatan. Lezatnya ketaatan. Dia benci untuk kembali kepada kejelekan. Nah, sudah setelah Allah menyelamatkan dia, diberi hidayah dia, tahu bahwa musik itu haram, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seperti hujan menumbuhkan rumput. Ini musik, nyanyian musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seperti hujan menumbuhkan rumput. Nah, cepat dan subur. Nah, dan lagi yang disebutkan oleh para ulama seperti juga Syekhul Islam, pendengaran itu, apa yang ditangkap oleh pendengaran itu lebih membekas dalam hati daripada penglihatan tertanam. Makanya para ulama kita yang kuat-kuat hafalannya itu setiap kali lewat Az-Zuhri imam muttafaq ala jalalatihi, yang disepakati dengan kemuliaannya, beliau itu lewat di dekat rumah seorang yang suka bermain musik dan nyanyi, itu langsung tutup telinga, pergi dengan segera. Ditanya kenapa? Saya khawatir kalau dengar nempel di hati. Nempel di hati. Nah, itu bahaya. Ya, musik itu bahaya. Dan itu bukan obat. Ya, bukan obat untuk dengerin musik, itu penyakit ditambah penyakit namanya. Itu penyakit ditambah penyakit. Nah, kalau dalam Al-Qur'an apa? Rijisun ila rijisin. Bertambah penyakitnya di atas penyakit yang sudah ada, tambah, tidak akan keluar dia, tidak nah, akan lepas dari itu, nah, tidak akan mungkin. Kata para ulama, kecintaan kepada Al-Quran di dalam hati seorang mukmin menyatu dengan kecintaan dengan kepada nyanyian dan musik. Kalau ada dua-dua, munafik orang ini berarti, munafik bukan munafik, yang disebutkan oleh Rasulullah ayatul munafik salasa, tapi munafik nifaq akbar yang darkil asfal minallah. Ini disebutkan oleh Rasulullah, orang yang punya cuman ini ada Al-Quran, ada nyanyian musik, ada terbawa. Kalau tidak sampai ke sana, ini bibitnya, ini bibitnya, ya, maka hati-hati. Baik, ini dulu, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah, alhamdulillah.